Tangisan kemenangan adalah kata yang mencengangkan, karena seharusnya yang ada adalah tawa kemenangan. Tangisan kemenangan adalah kata yang sebetulnya menyenangkan, karena itu wujud dari sebuah penantian yang mendalam, sebuah persiapan yang luar biasa. Seperti Daud melawan Goliat, tak mungkin memenangkan pertempuran. Seperti Daud melawan Goliat, sudah pasti hasilnya Daud akan kalah dan Goliat adalah pemenang, karena Daud tak lebih dari seorang muda yang merah pipinya, terbatas tenaganya. Sementara Goliat adalah raksasa besar, seorang tentara yang ahli berperang dan berpengalaman panjang. Nah, Daud dan Goliat berhadapan, sungguh sesuatu yang mengerikan. Tetapi ternyata kemenangan tiba pada Daud, maka kesenangan menjadi luar biasa, telah menjadi kenyataan. Oh, luar biasa. Kemungkinan menjadi kenyataan, bagaimana bisa? Ya, ini bukan kemungkinan, tapi ketidakmungkinan. Tidak mungkin Daud menang melawan Goliat. Tetapi sekarang menjadi kemungkinan, karena Daud menang melawan Goliat. Tentu saja tangisan tak terhentikan, air mata mengucur, kebahagiaan menjadi luar biasa. Banyak dalam hidup kita, kita menemukan sisi-sisi yang tampak sama, yang rasanya tak mungkin untuk dilalui, tak mungkin untuk diraih, tak mungkin untuk dimiliki. Tetapi oleh perjalanan waktu dan kasih ilahi, kita mendapatkan apa yang menjadi kerinduan, kemenangan tergapai, menjadi kenyataan, anugerah yang luar biasa diberikan. Kita menjadi pemenang dengan tangisan. Ya, tangisan mencerminkan sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya aku tak bisa, tapi Tuhan membuat aku bisa. Hanya karena cinta, itu istilah populernya dalam sebuah lirik lagu. Ya, hanya karena cinta, Daud menang melawan Goliat. Hanya karena cinta, kita bisa meraih kemenangan yang tak pernah terbayangkan. Hanya karena cinta, kita bisa mencipta karya yang tak pernah kita rencana. Hanya karena cinta. Tapi cinta siapa? Cinta yang ilahi tentunya. Karena dialah Tuhan yang mampu membuat kita memiliki kekuatan ekstra. Karena dialah Tuhan yang akan memimpin kita, orang yang rendah hatinya. Semoga Anda mengalami dalam kehidupan, menangis dalam kemenangan, karena melewati ketidakmungkinan menjadi sebuah kenyataan. Semoga Anda menikmati dan berkata, terima kasih, ya Tuhan, dalam tangisanmu ada kemenangan. Bersama saya, Bigman Sirait.